Ya, kita harus loyal, setuju? Siap hijrah vision? Siap hijrah food? Oke, terima kasih Pak. Hadirnya Wardah, gimana ya? Buat istri. Ya, salam buat istrinya, supaya hijrah kosmetik. Ya. Terima kasih. Banyaklah kosmetik-kosmetik yang dibuat oleh orang Islam ini. Berkualitas, ya, bukan cuma halal, bukan cuma tayyib bahkan, tapi kecantikannya pun tidak mendatangkan setan. Ya, baik, masih ada waktu kita, berapa menit lagi? 6 menit lagi ya? Ya, Pak. Waktu tinggal 6 menit. Nah, masih ada satu hadiah. Siapa yang bisa bantu saya, langsung saja ke Hijrah Finance. Oke, okay. Finance, come. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Zaitun. Saya mau cerita sedikit tentang Hijrah Finance, Ustaz. Bagus. Jujur, saya dulu main-main dengan yang namanya finance yang sudah Allah tentukan gitu ya. Kita itu jelas tidak boleh riba. Dan saya waktu itu rencananya ingin berbisnis rental mobil. Dan saya berpikir kalau baik. Makasih, Mak. Jadi waktu itu memang saya ada dua pilihan. Untuk DP mobil rental, untuk rental mobil dan beli mobil-mobil saya yang untuk bisnis itu DP-nya bisa lewat bank konvensional atau dengan cara yang syariah. Lalu saya pikir-pikir ternyata DP yang syariah itu dua kali lipat daripada DP yang konvensional. Di situ saya berkata gitu, maksudnya meremehkan, oh Allah pasti paham karena saya kepepet gitu. Saya pikir karena untuk bisnis biar untungnya banyak dan Allah memahami. Tapi karena DP-nya itu misalkan yang konvensional 30 juta, yang syariah 70 juta. Saya bilang supaya untung saya banyak, modal saya sedikit, saya pilih yang 30 juta dengan cara riba. Di situ saya sangat menyesal karena niat saya untuk supaya utangnya banyak dan untungnya biar melimpah, ternyata utang saya tambah banyak. Jadi disitulah bukti sebenarnya apa yang digariskan Allah itu yang terbaik. Jadi saya melepas semua bisnis rental saya dan saya membersihkan semua dari modal-modal dagang yang dari riba. Hijrah fast, salam hijrah. Dan saya cuma pengen gak ada yang mengalami seperti saya. Karena ditegur oleh Allah, riba itu melilit hutang yang lebih besar daripada yang saya pikirkan mendapatkan untung yang banyak. Jadi mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan insya Allah kalau kita niat berbisnis dengan cara yang halal, Allah akan melipat gandakan untungnya. Saya doakan kita semua rezekinya tambah melimpah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali testimoninya. Baik. Innal ladzina amanu terus wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim walladzina awaw wa nasar. Jadi kalau ingin semakin kuat hijrah kita, jadi setelah acara hijrah ini kita akan lanjutkan atau tidak persaudaraan ini? Kita akan semakin perkuat lagi atau tidak komunitas ini? Saya bilang sama panitia, Hijrah Fest ini hanya sebuah bentuk konkret kecil dari sebuah gerakan besar dari kaum-kaum yang sedang berhijrah saat ini. Betul gak? Karenanya, kalau kita terus bersatu, kita terus bersama-sama sesama komunitas hijrah, akan lahir harapan besar insya Allah. Kita akan produksi sendiri makanan kita akan produksi sendiri pakaian kita, kita akan produksi sendiri kosmetik kita dan kita akan jual dan kita beli sendiri sama muslim. Beli rumah, beli tanah dari properti milik orang Islam. Mahal-mahal dikit enggak apa-apa. Yang penting cari tetangga sebelum beli rumah. Jangan beli rumah dulu baru cari, itu enggak benar di dalam Islam. Karenanya doanya Asia sebelum beli rumah, ini kalau mau berhijrah, apa doanya Asia, istrinya Fir'aun? Apa? Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Tuhan, bangunkan untukku rumah bertetanggaan denganmu di surga. Jadi bangunkan untukku bertetanggaan denganmu baitan fil jannah, rumah di surga. Jadi rumahnya dulu atau tetangganya dulu yang disebut? Tetangganya dulu. Dan sebaik-baik tetangga adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang berhijrah. Sampai di properti, hijrahnya pun jelas. Yang dicari adalah tetangga dulu, komunitas dulu, lingkungan dulu, di mana keluarga ini akan disemai, di mana kemudian anak-anak ini akan dibesarkan. Kalau kemarin-kemarin beli rumah, apa kriterianya? Satu, dekat tol. Dua, bebas banjir. Tiga, gak macet. Empat, murah. Akhirnya gampang dibohongin. Di mana sekitar Jabodetabek yang gak macet? 5 menit dari tol, jam 2 pagi lu. Baru, jadi 5 menit dari tol. Lebih dari itu bisa 2 jam semuanya. Tapi kalau sejak awal kita kemudian hijrah propertinya juga kepada properti muslim, insya Allah semua akan dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang terakhir, ini tinggal 18 menit terakhir, hijrah keluarga. Jadi kalau tadi masih hijrah individu, saya mau beritahukan, siapapun dan apapun persoalan rumah tangga, insya Allah kalau mau berhijrah dengan 3 cara ini, maka keluarganya akan seperti baiti jannati mau. Jadi bagaimanapun kondisi istrimu, bagaimanapun kondisi suamimu, bagaimanapun kondisi anak-anakmu, kalau mau berhijrah dengan 3 cara ini, insya Allah rumahnya akan menjadi surga lagi. Mau? Oke. Saya akan sebutkan yang 3. Ya, 3 cara supaya keluarganya menjadi bahagia. Yang bisa menjawab, tapi gimana waktunya udah habis? Saya mau kasih hadiah khusus di booth saya sebetulnya. Foto barang saya khusus dengan buku saya Masuk Surga Sekeluarga. Jawabannya ada 3. 1. Bangun surga di rumah. 2. Bangun rumah di surga. 3. Berjuang masuk surga sekeluarga. Hafal? 1. Bangun surga. 2. Bangun rumah di surga. 3. Berjuang masuk surga sekeluarga. Ulangi. Apapun kondisi keluarga, it's work. Betul-betul banyak saya perhatikan yang tadinya collapse, hampir collapse, kalau dia bangkit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu keluarganya bangkit lagi. Jadi jangan putus asa. Suami-suami jangan gampang bilang cerai sama istri. Istri-istri jangan gampang putus asa. Ya curhat-curhat sedikit enggak apa-apa. Ya, kalau suami suka bikin sedih, bilang sama dia, "Mas, ini rumah tangga atau rumah duka?" Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oke, boleh Ahwat lebih maju lagi, dibatetin lagi. Masya Allah ya, baru hari pertama nih. Ini masih juga boleh ya, lebih padat lagi ya, lebih merapat lagi. Oke, boleh lebih merapat lagi ya, ingat tetap jaga wudhu ya, tetap jaga wudhu.